Mohon maaf, Yani Ustaz, saya baru belajar. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang Yahud. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala memberi kecerdasan yang lebih kepada orang-orang Yahudi? Ikhwana fillah hafizakumullah taala. Bedakan ikhwana fillah hafizakumullah taala, yakni perkara syakhsiyah, yakni perkara keadaan daripada orang-orang Yahudi dengan berbagai macam mungkin yang disebutkan di sini dari sisi, yakni kecerdasannya. Namun kecerdasannya tidak memberikan kemanfaatan kepada mereka. Kecerdasan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka itu tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan justru semakin membinasakan mereka. Kalaupun itu dikatakan apa? Kecerdasan. Ini. Wa nafillah hafizakumullahu ta'ala. Buktinya apa? Mereka adalah ahlul makr. Dilarang kerja atau nangkap ikan pada hari Sabtu. Dan kecerdasannya, kalau itu dikatakan cerdas, pintar ngakali. Jaringnya, pukatnya dipasang pada hari Jumat sore. Ambilnya akad pagi. Enggak kerja, tapi pukatnya udah jalan. Ikhwana billah hafizakumullahu ta'ala. Diharamkan atas mereka saham. Jadi apa? Gaji. Baik. Nah, gak kalah pinter yakni orang Yahud, ahlul iyad, maka diolahlah dalam bentuk atau jadi yakni produk lain, dijual. Setelah itu hasilnya dimakan. Fanafillah hafizakumullahu ta'ala. Itulah orang-orang Yahud. Kalaupun dikatakan mereka itu diberi kecerdasan, namun kecerdasannya itu tidak bermanfaat bagi mereka. Wa nabillah hafizakumullahu ta'ala. Baik.